Jika niatmu menyambung kasih, apalah artinya di sebalik tangisan atau rintihan? Untuk apa kau kembali lagi sekadar hanya untuk menyakiti? Sekali.